Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum. Konco-konco Kiai Kanjeng dan semua yang terlibat mendengarkan dan berada dalam satu hati pada malam hari ini bersama Sukun dan Progres caknun.com. Ini konco-konco iki kan wis gondelan kelambine Kanjeng Nabi wis 30 tahun. Meskipun sejak kecil sudah gondelan, meskipun tidak dengan pemahaman dan kesadaran, tapi sebagai satu kelompok kalian sudah 30 tahun merintis. Dulu enggak ada selawatan di televisi, dulu enggak ada selawatan di kota-kota, kemudian kalian merintis selawatan keliling nang dindi toh. Jadi kita awal dari Ma'iyahan adalah kita membangun dan mensosialisasikan tradisi selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu berada di dalam apa yang kita sebut dalam judulnya Sukun Alhamdulillah ini. Ya, sebagai gondelan. Nah, kita gondelannya bukan hanya menyebarkan selawat tapi juga men-set up seluruh kemungkinan perilaku kita, termasuk karya dan kreativitas kita itu di dalam konteks gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Misalnya, kan rata-rata sekitar 70-80% nomor-nomor musik Kiai Kanjeng kan selawat. Ya. Itu pun jadi terus kehidupan Anda semua, setiap keluarga dan seserawungan, bebrayan dan silaturahmi antar keluarga Kiai Kanjeng selama 30 tahun diijabai Allah untuk selalu rukun, selalu kreatif bersama, terus melaku dan tidak akan pernah berhenti dari tugas-tugas yang dipancarkan oleh Allah kepada hati kita dan pikiran kita kan gitu. Oleh karena itu teman sekalian, saya bersyukur ini sampai malam ini kita masih terus soyo raket gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Sekarang gini, di dalam konteks atau di dalam judul gondelan kelambine Kanjeng Nabi itu kan tidak ada tema hidup yang tidak termasuk di dalamnya. Gitu ya. mau politik, mau ekonomi, mau bebrayan, mau pasar, mau kantor, mau olahraga, semuanya itu berada dalam konteks ini, kan gitu. Nah, maka seluruh musik kita juga diaransemen sedemikian rupa supaya lulus untuk menjadi bagian dari peradaban gondelan klambine Kanjeng Nabi, kan begitu. Kan harap diketahui ya, aku biyen ya ora ngerti selawat loh. Aku biyen ya ora iso, aku ya sinau. Apa meneh Bayu kan ya ora mungkin selawatan to ya. Bayu nek Nevi sih mungkin meskipun Muhammadiyah kan tetap selawatan ning kampunge. Pak Joko Kamto kan ya angel to selawatan, THR ya to. Angel ya to. Nek Mas Gi karo Mas Saryanto mungkin masih dengar di musola-musola di desa Pajangan sana masih ada gitu ya. Tapi nek Bayu kan mustahil to. Bayu kue rasa ngguyu kue ya mustahil lah. Kulo saya mustahil, Mbak. Ayam muhan ini nggak tatuan, gitu. Jadi selawat tato apa piye kan gitu. Nah oke, sekarang karena setiap bulan kita harus melakukan apa ya pencerahan kepada diri kita dan kepada siapa saja yang mendengar, maka untuk hari ini, untuk malam hari ini, saya ingin mengingat-ingat satu hal supaya Anda juga ingat gitu ya. Kan kita dulu kan Helmi Mas tolong dibacakan ayat yang Allah mempersilakan Adam dan Hawa untuk menikmati surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuka hatimu. Tetapi janganlah kalian dekati pohon ini, nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ada. Jadi Adam itu kemudian diturunkan ke bumi karena mergo nyedaki wit kuwi to. Meskipun Allah mengatakan hadhi sajaro bukan tilka sajaro. Nek tilka itu wit kae. Nek hadhi sajaro wit iki, gitu ya. Pohon ini gitu. Nah, itu juga sebuah wilayah untuk kita tafsirkan dan untuk kita tadaburi bersama-sama. Tapi sebelumnya gini. Yang mungkin paling penting adalah bahwa kita ini kan asli penduduk surga. Minimum mbah kita, asal-usul kita Mbah Adam sama Mbah Hawa, itu kan penduduk surga. Kemudian kue ngerti ora kenapa akhirnya dihukum dan disuruh ke bumi. Apa sebabnya nek menyedai kalau hanya sekedar mendekati pohon itu kan harus kalau bisa ada penjelasan kenapa pohon itu, what's wrong with that tree gitu ya. Salah apa kue with kue. Terus iblis menyebut itu adalah pohon khuldi. Khuldi itu pohon kekal abadi. Jadi Adam dibisiki, digoda, atau dikontaminasi, atau diprovokasi oleh iblis. Pokoknya kue nyedak onang khuldi kae. Kue ngu ben uripmu iki abadi. Kan ngono ceritane. Terus Adam mendekati pohon itu, bahkan memakan salah satu pohon khuldi. Sebenarnya ada satu fakta yang lain yang mungkin tidak banyak diungkapkan ya. Jadi besok-besok kan kita kembali ke tempat kelahirannya Mbah Adam dan Mbah Hawa toh. Kita kan kembali ke sana insya Allah ya. Dan tak dongake kowe kabeh kowe sak kampung ning kono ya. Terus ya tetep makiyah ning dinding kono ya. Keliling ya. Terus kowe sing melu makiyah ora ming menungso jin bareng melu kabeh ngono ya. Oke. Nah, yang jarang sekali diungkapkan atau jarang sekali didengar oleh umat Islam adalah metabolisme kita, hidup metabolisme gitu ya, putaran biologis, biologis dan seterusnya ya. Itu di surga itu berbeda dengan di bumi. Jadi kalau di surga itu kamu makan sebanyak-banyaknya ning orang ngising. Saya enggak tahu bagaimana itu, kita enggak bisa menjelaskan secara biologis gimana mangan ke orang ngising. Ada input ke enggak ada output gitu ya. Jadi itu salah satu fakta dari metabolisme hidup tadi di surga adalah kue raiso ngising ning kono. Mangan terus sak karep-karepmu, sak entek-entekmu. Itu karena rahmat dan nikmat Allah luar biasa. Sak karep kowe njupu apa wae paning kowe ora njur kudu ngising. Tetapi ternyata setelah Nabi Adam makan buah khuldi itu njur dhewe kudu ngising. Durung tak krungu ta kowe? Nah, njur Nabi Adam kudu ngising. Terus dhewe bingung, piye ngising ning swarga ning kono ki piye? Akhire Gusti Allah dawuh Aku arep piye saiki? Ya saiki nek kowe pengen ngising kowe nang bumi wae. Akhirnya dia diturunkan ke bumi untuk apa? BAB, buang air besar, buang hajat besar BHJ ya, gitu. Jadi asline bumi ki meng apa? Berarti jane bumi ki derajate meng dinggo ngising. Dadi rasa petakilan, rasa nyembah-nyembah materialisme, rasa nyembah-nyembah bondo, rasa nyembah-nyembah kemewahan dunia, padahal soalnya kuwi nek dibanding swarga, kuwi meng jumbleng. Bumi ki meng jumbleng, meng WC, meng urinoir kae lho nek ning stasiun ya to. Tandas. Ya. Tandas. Kalau di Malaysia tandas, kalau di kalau di Hungaria namanya mosdok. Ya, mosok ndodok gitu ya. Itu. Ya. Jadi sebenarnya dari peristiwa itu kan kita bisa ambil satu asumsi bahwa sebenarnya bumi ini kan ming jumbleng, ming gon wong ngising. Kemudian kita tadaburi kalau gitu nek ning dunya iki ming kan sekarang gini, misalnya dengan adanya medsos, adanya internet, dengan adanya kemudahan komunikasi, wong kan njuru hati-hati, orang tidak berhati-hati ngomong. Akhirnya orang ngomong itu kadang-kadang bernilai ngising, ya lah. Bisa enggak? Kalau ngomong itu kan seharusnya mencerminkan kejernihan berpikir, mencerminkan kesucian hati kan gitu. Nah, tapi kan sekarang kan banyak sekali omongan dari mulut sing kualitasnya kan kaya wong ngising. Kualitasnya kan tai kan. Ya, kualitasnya ming tai. Jadi sekarang dengan ada informasi bahwa Nabi Adam kuwi diusir nang bumi mergo ora iso ngising ning swarga, maka kita tidak heran nek bumi isine ming wong ngising, gitu. Jadi kita tidak heran bahwa banyak apa media, apa medsos, apa aplikasi atau apa segala macam isine iki janjane ming orang beol ngono to. Bukan orang bicara. Kalau orang bicara kan ungkapan dari kesadaran pikiran dan apa dan gelombang hati dan seterusnya. Kalau ini kan ngising. Ngomong tanpa sopan santun, tanpa etika, tanpa objektivitas, tanpa kejernihan berpikir, tanpa segala macam, itu kan podo karo tai. Jadi memang tepat bumi itu tempatnya, medsos itu tempat. Kalau di surga enggak bisa medsos. Jadi di bumi ini memang tempatnya orang ngising. Karena sejak awal memang Nabi Adam karo Gusti Allah, kono arep ngising ya sekarang nang bumi kono. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi apa pekerjaan pertama Nabi Adam ketika sampai di bumi? Ngising. Cerita ya. Waktu itu lah urung ana WC. Sanggon-gon. Nah sekarang masih ada sebagian masyarakat dunia sing kaya ngono kuwi. Ngising ning sore wit, ngising ning suket-suket. Apa menene kan ana ayo ngising ning kebon, ning kebon, tutupi godhong pring men garing. Jadi itu sebenarnya niru Nabi Adam toh, yang ngising ning kebon. Nggih dikukupi bareng ya. Terus ditutupi godhong pring, sapi turute ya. Jadi teman sekalian, saya ingin hanya ini sekedar mengingatkan bahwa asal-usul kita itu seperti itu. Jadi kita sama dunia ini kamu harus punya pertahanan yang kuat. Jangan dibikin sedih oleh dunia, jangan dibikin takut oleh dunia, jangan dibikin stres atau frustrasi oleh dunia. Apapun saja yang terjadi di dunia, di Indonesia, di apapun saja, kalian harus tetap bahagia karena hidupmu adalah gondelan lambine Kanjeng Nabi. Bulan yang lalu kita sudah jelaskan posisi syafaat itu apa kan gitu kan ya. Sekarang ini ini kan semua kita lakukan, semua ini kita bikin musik aja pakai syafaat ya. Jadi sekarang coba saya ingin sama Kiai Kanjeng membawakan satu nomor yang disebut Terbit Rembulan. Ya. Nomor satu saya mendorong kan itu ciptaan Pak Nevi Budianto. Sing nek ngising ya tutupi godhong pring gitu ya. Ya. Kukupi godhong pring, kukupi godhong. Malah dikukupi nganggo tangan gitu ya. Ya oke. Okay. Ya oke. Okay. Itu kan kemudian diaransir secara musikal oleh Kiai Kanjeng dan ini nek saya tanya kepada Blodong atau Jijit ya atau Yoyok ya. Terbit Rembulan yang kalian kerjakan aransemennya ini nek genre ning lu genre apa kuwi? Genrenya rock ya. Bisa dikategorikan rock ya. Rock. Berarti rock itu berarti bukan apa? Bukan blues, bukan dangdut, bukan keroncong gitu ya kira-kira ya. Okay. Alis Gitarolis. Oh ya, karena yang nyanyikan dulu adalah seorang rocker, maka Nevi juga membuat bergembira mensyukuri apa hadirnya Gitarolis, maka dibikin lagu yang cocok untuk Gitarolis. Jadi pertama gini, Mas Joni dan teman sekalian, Ki Kanjeng ini harus kalau bikin aransemen harus mencerminkan rasa syukur bahwa Allah itu bikin dunia dan kehidupan itu begitu kaya, begitu penuh kenikmatan, begitu penuh fenomena, begitu penuh mosaik, ya penuh bermacam-macam hal, berdimensi-dimensi, bernilai-nilai gitu ya, bercabang-cabang, berbidang-bidang, pokoknya sedemikian kaya rayanya nikmat dan rahmat Allah itu, maka kalau kita bikin musik, kalau bisa mencerminkan kenikmatan kita atas rahmat dan nikmat Allah itu gitu ya. Nah, menurut saya musik ini cukup mencerminkan meskipun dulu kita enggak sengaja gitu ya. Ya pokoknya ini tanda bahwa Anda itu mensyukuri bahwa rahmat Allah itu begitu melimpah-limpah wis ora kepitung. Wa in ta'udhu apa Pak Helmi? Wa in ta'udhu nikmatallahi wa in ta'udhu kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan pernah bisa. Tidak akan rasa dihitung lah. Wis di dalam diri kita maupun di alam semesta di luar itu pokoknya nikmat Allah, rahmat Allah itu luar biasa sehingga tidak ada alasan untuk tidak gembira dan bahagia, dan itulah yang kita lakukan selama 30 tahun. Ya. Meskipun caranya bergembira Kiai Kanjeng antara lain dengan hecek mengecek, hina menghina, ya toh, cangkem mencangkem dan bosok membosok gitu ya kira-kira. Tidak apa-apa itu keakraban tidak ada masalah. Nek orang ngono kan ya ora indah toh gitu. Nah, oke. Okay. Nah, Terbit Rembulan ini kan syairnya kan lahir dari apa nih? Itu kan Tola al-Badru. Tola itu terbit, al-Badru itu adalah rembulan. Jadi memang ini memang semangatnya semangat gondelan kelambine Kanjeng Nabi Terbit Rembulan ini. Makanya cuman tolong bacakan Terbit Rembulan. Terbit Rembulan dari bebukitan. Cahaya agung masuk di ubun-ubun. Rasulullah kekasih kita. Kerinduan semua umat manusia. Terima kasih kami haturkan, ku dendangkan syukur dan kepatuhan. Ku junjung cintamu, kau tabur karomahmu. Kami semua pasrah, taburkan i'jazullah. Habibullahku, Nabiullah kami, ya Rasulullah kita semuanya. Saya ingatkan satu hal kepada teman-teman Kiai Kanjeng dan semua yang mendengar ya, bahwa tadi kan ada cahaya agung masuk. Kok iso cahaya melbumbun-bunan? Loh, cahaya kan enggak kelihatan. Anda kan tidak bisa melihat cahaya. Yang Anda bisa lihat adalah benda materi yang ditimpa cahaya. Tapi cahayanya tidak kelihatan. Jadi ubun-bunmu dipancari cahaya oleh Allah. Atimu, pikiranmu, badanmu, ya, jiwamu itu dipancari cahaya yang memang tidak kelihatan dan kamu tidak merasa disentrong senter ke ora karena cahayanya itu tidak kelihatan. Satu ya, fakta yang kedua, yang ada itu cuma cahaya, kegelapan itu tidak ada. Jadi Allah itu hanya menciptakan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard matalu nurihi kamiskatin fiha misbah dan seterusnya ya. Jadi Allah itu hanya menciptakan cahaya, jadi kalau kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu hanya muncul seakan-akan ada ketika cahaya ditutupi, ketika cahaya dihalangi atau ditolak. Maka terjadi kegelapan, tapi kegelapan itu bukan ciptaan Allah. Kegelapan itu adalah akibat dari engkau tidak taat kepada Allah. Ini bisa berarti fisika, bisa berarti kultural, bisa berarti politika. Siapa saja yang menciptakan cara hidup, satu sistem atau pola apapun yang mengingkari atau yang menolak cahaya Allah, maka dia akan masuk kegelapan. Sebenarnya kegelapan itu tidak ada, yang ada adalah cahaya. Kemudian kegelapan itu muncul ketika cahaya ditutupi atau dihalangi, kan gitu ya. Jadi kue aja pisan-pisan menghalangi cahaya gitu ya, terutama secara rohaniah gitu. Itu jadi saya ingatkan itu bahwa Terbit Rembulan itu kan menggambarkan betapa peradaban seluruh umat manusia di dunia ini pada abad 6-7 Masehi, itu abad berapa kalau Komariah, sebelum 1 Hijriah ya, sebelum berapa tahun sebelum Hijrah? Ya. Pertama itu, ya. Hijrah itu kan ya. Tahun ketika pertama Hijrah ini, ya, oke. Ini yang tolak. Jadi sebelum Hijrah beberapa tahun kan Rasulullah sudah didatangkan, sudah dihadirkan, sudah dijadikan cahaya oleh Allah untuk berlaku sepanjang masa di peradaban manusia, abad keberapapun, era apapun, kurun apapun, kan begitu. Nah, jadi makanya terbit rembulan tadi itu kita syukuri betul bahwa Allah menerbitkan. Nek rembulan kan dia tidak bersumber cahaya. Rembulan hanya memantulkan. Maka kalau terbit rembulan itu berarti kan Rasulullah memantulkan cahaya Allah ke kita. Kan gitu kan? Maka terbit rembulan bukan terbit matahari. Kata matahari secara simbolik itu Allahnya, bukan Allah adalah matahari ya. Tapi dalam konteks itu simbolisasinya kan bahwa terbit rembulan itu bahwa Allah memancarkan cahaya ke Muhammad, terus Muhammad memantulkannya ke kita semua. Sampai kita sekarang semua mengucapkan syukur alhamdulillah itu kan gitu. Itu ya, ngono ya. Oke, sekarang tolong dibawakan terbit rembulan dengan semangat, kegembiraan dan rasa syukur, menggambarkan betapa kita dikasih kenikmatan dan rahmat Allah yang luar biasa secara kaya raya, dan gambarkanlah itu secara musikal maupun secara ekspresi vokalnya dan seterusnya. Oke, monggo teman-teman sekalian. Sekalian, ini tadi kalau kan saya sudah tanya mengenai genrenya ya, ini kan rocky namanya, ngerok lagi-lagi gitu ya. Nah, kalau kita pakai terminologi sempit, misalnya genre tadi kan ada genre rock, ada pop, jazz, blues, dangdut, keroncong, dangdut, itu kan pemetaan sempit, pemetaan cah sekolah lah gitu ya. Tapi kalau Anda melebar, kalau Anda menguniversal ya. Sebenarnya setiap manusia punya enggak benih rock di dalam hatinya, dalam jiwanya. Dan setiap manusia, makanya rock diterima juga oleh semua manusia di dunia karena sesungguhnya itu adalah ekspresi dari bagian dari jiwanya sendiri. Jadi setiap manusia itu punya apa jenis benih sedemikian rupa yang nanti secara budaya menjadi dangdut, menjadi Melayu, menjadi rock, menjadi blues, menjadi segala macam. Ya itu kan ketika bertemu dengan nasib dan budayanya gitu. Tapi benihnya rock itu ada. Lho nek rock sing asli Jawa kan jaran kepang toh. Ku banget to rocke kuwi. Piye nek jaran kepang piye yo. Jo. Oke. Artinya kalau sudah dengerin tadi kan enggak bisa lagi ngomong lho kok Kiai Kanjeng kok niru lagu barat gitu kan. Wis orang ngono kuwi, filmnya udah enggak gitu lagi. Kuwi kesempitan gitu. Karena sebenarnya mau rock, mau Umi Kulsuman, mau Arab klasik, mau Arab modern, semua ada di dalam diri manusia dan itulah yang dibangun oleh Kiai Kanjeng dalam rangka gondelan kelambin mensyukuri apa sahabat Rasulullah itu kan gitu. Di sekarang jadi kalau kita berpikir membiasakan diri berpikir luas kan Allah sendiri mengatakan la syarqiyah wala ghorbiyah. La syarqiyati wala ghorbiyah. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar nurun ala nur. Ya. Jadi kalau Anda memang sinau, memang Anda punya ilmu, puncaknya adalah kamu sudah tidak bisa lagi membedakan barat dan timur. Jane barat sing ndi to? Eropa, Amerika. Wong bundel kok. Jadi secara fisik aja enggak bisa disebut bahwa itu kan mengistilah. Istilah toh. Jadi istilah itu bukan fakta bahwa Eropa itu barat gitu ya. Karena bulat kok. Jadi semua tempat di dunia ini bisa jadi barat, bisa jadi timur karena bulatan kok kan gitu kan. Jadi barat timur itu adalah sentimen budaya atau itu frame-frame kesempitan orang berpikir dan bersekolah kan gitu. Tapi aslinya hidup itu enggak ada timur, enggak ada barat. Gue saiki ngomong sholat menghadap ke barat. Maksudnya ke Ka'bah gitu kan. Gitu. Saya sholat menghadap ke Ka'bah itu juga kan kalau dihitung-hitung secara teknis kan yora orang ngadep Ka'bah tau gue. Wong bune bunder kok. Jadi gue nek arep ngadep Ka'bah kan kira-kira berapa derajat dari Indonesia ini? Kan agak mudun toh. Barat kanan sedikit lah. Iya, enggak sekarang itu yang arahnya. Melengkung. Iya. Kalau rata, kalau bumi ini datar cukup 24 derajat setengah 24 setengah derajat dari barat menuju utara. Tapi kalau ngomong ininya bujurnya apa lintangnya itu ya. Jadi kan ini kan bulatan gini jadi Indonesia di sini kan Mekah di sini loh. Jadi kue janjinya sembahyang kudu ngene iki. Ben ngadep ya. Melengkung, kudu melengkung kue. Jadi ketika sujud kue kudu mengkurep ya toh. Wong Ka'bah ini kono kan. Apalagi kalau orang yang sholatnya di titik yang seberangnya Ka'bah, seberangnya Mekah. Ndi, maksudnya saya lihat atlas ya. Iya. Ya, di sini Ka'bah terus di sini misalnya Venezuela apa Kolombia ngono ya. Gitu ya. Nah, itu kan salatnya kan mengkurup tadi ini kan. Iya. Tapi kan Allah enggak gitu. Allah kan tidak memaksudkan bahwa barat timur itu seperti itu. Sebenarnya kan kita menghadap Allah. Simbolismenya adalah Ka'bah. Ka'bah itu pun orang jur kue tenanan ngadep Ka'bah. Nek, kalau beneran ngadep Ka'bah kan enggak bisa lurus gini, wong buminya enggak datar kok kan itu. Apalagi yang bertentangan dengan yang di seberangnya Mekah kan, misalnya Amerika Latin umpamanya gitu kan, sembayangnya kan harus mengkurep toh supaya di Arab toh berarti kan. Jadi kan tapi kan karena yang dimaksud Allah itu bukan menyembah arah, bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah gitu ya. Untuk simbolismenya disebut DKI Ka'bah kuwi. Tapi kan itu bukan Ka'bah yang kita sembah. Kita muter Ka'bah itu kan juga bukan Ka'bah yang kita puterin. Yang kita puterin adalah rahmat Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah kan begitu kan. Gitu. Kita berputar ke kanan itu untuk mengembalikan semua yang Allah kasihkan kepada Allah kembali. Ilaihi roji'un itu. Kalau putar ke kanan berarti kita mengambil atau menyerap. Apa namanya. Nah oke, sekarang kita meneruskan. Ini muatan dujul ini kan tidak terbatas nih Pak Helmi ya. Jadi saiki misalnya ini, peristiwa bahwa Nabi Adam kudu cari tempat BAB di bumi itu kan sebenarnya kan juga paralel dengan memang itu rencana Allah sendiri untuk menciptakan khalifah di bumi toh. Jadi sebenarnya peristiwanya itu peristiwa golek nggon ngising apa peristiwa penugasan jadi khalifah, yang mana? Yang mana coba? Jadi Nabi Adam ke bumi itu mergo golek WC, golek jumbleng. Apa panjang dikongon Gusti Allah dari khalifah? Coba baca ayatnya Mas Jami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah bumi. Mereka kemudian berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, kita ambil dua poin ya. Poin yang pertama, kui iblis mengemukakan persepsi dan penelitiannya tentang manusia. Berarti sebelumnya sudah ada manusia gitu kira-kira ya. Atau iblis punya futurologi bahwa menungso iki engko meng ngerusak bumi karo menumpahkan darah gitu ya. Jadi tapi nek cara Jawa itu kan ngundat-undat to. Padune dudu kowe sing dikongkon, jare akhire menungso kok undat-undat kaya senengane ngerusak kan gitu kan. Jadi saya tanya, iblis itu tadi nomor satu kan itu hasil penelitian apa pengalaman? Empirisme atau futurologis? Itu kan yang harus kita cari, kan kita enggak akan pernah tahu itu. Besok-besok kita di akhirat, di surga, kita tanya diam-diam kepada malaikat Jibril atau Allah kan gitu kan. Janjane niku pripun to gitu kan. Jadi apa namanya, Nabi Adam itu ke bumi itu karena dia terlanjur makan buah khuldi, kemudian kudu ngising, terus harus cari tempat beol di bumi, ataukah memang sejak awal direncanakan oleh Allah untuk dijadikan khalifah? Yang mana? Yang satu keputusan kuliner dan budaya, yang satu keputusan politik dan peradaban kan gitu kan. Yang mana yang terjadi itu yang pertama. Yang kedua itu iblis kok bisa ngomong bahwa manusia itu merusak bumi ya. Yusiduna fil ad ya, menumpahkan darah. Dan menumpahkan darah itu kui iblis ngomong ngono kui mergo karena dia mengerti manusia atas dasar pengalamannya dulu empiris berarti ya. Ataukah iblis itu punya daya tembus ke masa depan sehingga dia sebelum ada manusia banyak di bumi merusak bumi, dia sudah tahu bahwa manusia merusak bumi. Yang mana kira-kira? Kita enggak tahu kan? Ya kita hanya bisa menafsirkan, mengira-ira dan bisa mempertahankan itu, tapi itu tetap tidak nyata yang dan yang real adalah yang Allah tahu gitu. Jadi iblis itu kok ngerti? Nah, sekarang pertanyaan ketiga gini. Itu karena iblis cemburu, dengki, njur ngundat-undat elee menungso ya. Ataukah dia objektif memang menungso akan merusak bumi? Itu ya, pertanyaan ketiga ya. Kan sekarang kalau kita ada ayat lain tentang Allah mengamanati gunung-gunung kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Zalim itu kalau banget zalum. Jadi kayak Jogja toh. Nek abot abut, abut itu kan kayak idiom kayak estetika Jogja ya. Misalnya apa? Angel, angil gitu kan. Apa ya? Apa? Gedi gitu ya. Nek Jawa Timur kan gede. Kawadowe gitu ya kalau Jawa Timur ya. Nah sekarang kita kembali ke iblis. Sekarang Allah kan menciptakan manusia. Sebelum itu ada binatang, sebelum itu ada tanaman, sebelum itu ada materi termasuk tanah, air dan gunung ya. Kalau menurut akal pikiranmu terhadap sunatullah, kamu kan kenal kerikil, batu, pasir, tanah, lemah kadal, lemah di, lemah macam-macam. Terus kenal gunung, Merapi, Sabiturute, Semeru, Kelut. Menurut Anda masuk akal enggak bahwa Allah itu akan menjadikan gunung dan laut ya? Iya, samawati wal ard wal jibal, langit, bumi dan bumi. Jadi langit dan bumi sama gunung-gunung itu ada opsi bahwa Allah akan mengamanatkan kekhalifahan kepada mereka. Jadi artinya langit, bumi karo gunung kuwi dikongkon mimpin urip. ning alam semesta. Masuk akal enggak? Jadi kan itu kan orang enggak pernah mempersoalkan. Itu kan kalau pakai cara berpikir kita yang wajar saja kan itu kan enggak masuk akal. Bagaimana mungkin bumi memimpin kehidupan? Bagaimana langit memimpin kehidupan? Bagaimana mungkin gunung memimpin kehidupan? Gunung enggak punya pikiran. Dia tidak bisa diomongin afala tatafakkarun, enggak bisa afala taqilun, enggak bisa. Wong gunung kok gitu. Dan semua yang bukan manusia, yang gunung, yang alam, yang tanduran itu kan memang sudah 100% taat kepada Allah. Gitu. Jagung cukul tumbuh itu kan karena ketaatan kepada Allah. Padi tumbuh, padi berbuah, ya, terembesi membesar atau jati menguat itu kan semua hasil dari apa namanya? Produk dari ketaatan mereka kepada Allah. Gitu. Jadi, kalau mereka pasti taat karena mereka tidak akan bisa menjadi apa-apa kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi mereka memang sejak awal ya malu mayuk marun mengerjakan apa yang diperintahkan sama dengan malaikat. Nah, jadi kan sebenarnya ayat itu kan harus kita cari. Apa kenapa Tuhan mengatakan bahwa aku mengamanatkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung? Padahal kan enggak masuk akal itu. Sekarang nah, menurut cara berpikir kita kan Allah sendiri yang ngasih kita akal pikiran dan logika kan gitu, bahkan algoritma kan gitu. Kalau sekarang manusia jadikan khalifah, kemungkinan lain selain manusia siapa? Mas Helmi. Jin barangkali nggih. Jin. Iblis dan setan. Ya. Kira-kira gitu ya. Malaikat. Mungkin. Ya kan nek sing paling ampuh kan malaikat gitu kan beres kan gitu ya. Kan. Itu kan. Berarti jadi iblis tadi itu sebenarnya dia memang tidak setuju sama pengkhalifahan manusia atau dia tuh dengki kepada manusia, kepada Adam sehingga terus ngelek-elek Adam, ngelek-elek menungso kan gitu. Itu kan jadi itu peristiwa yang harus kita persepsi, harus kita hadapi bersama. Terus yang oleh Allah diamanati menjadi khalifah di bumi adalah manusia kan gitu kan. Jadi kan apa namanya? Kita ayat tentang pengamanatan gunung tadi yang endingnya adalah manusia itu sungguh memang dzaluman jahula. Itu kan sebenarnya kan kita sukar menemukan dialektika logisnya, logika dan rasionalitasnya kan sukar ya. Tapi karena kita terus berpikir sebenarnya kalau tidak manusia ya jin. Kan Allah menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kan itu berarti ada kesejajaran kualitas kemakhlukan gitu ya. Meskipun mungkin secara biologis dan metafisik fisika agak berbeda gitu ya. Tapi pokoknya kan yang kira-kira luwe pantas diamanati untuk jadi khalifah kan bukan gunung atau sungai atau laut atau bumi atau langit melainkan jin. Atau iblis dan malaikat. Dan malaikat ya. Gitu ya. Ya untuk belok sedikit aja bahwa iblis itu adalah jin. Iblis itu adalah secara kemakhlukan dia adalah jin, tapi dia melakukan thoriqoh yang luar biasa sehingga dia diangkat menjadi malaikat. Kemudian dia bahkan menjadi malaikat yang paling unggul dan paling suci yang kita pernah pentaskan Kanzul Jannah itu, bendaharawan surga paling dipercaya untuk membagi semua rezeki di surga itu iblis. Sebelum dia menolak penciptaan Adam dan pengkhalifahan manusia di bumi kan gitu. Jadi ya kembali ke dari kan jadi iblis ngundat-undat menjelek-jelekin manusia itu karena dia itu dengki apa objektif menurut Anda? Ki mergo dengki mergo ora diangkat dadi khalifah apa objektif memang dia bilang sama Tuhan serius bahwa memang manusia itu kerjanya ngerusak dan menumpahkan darah satu sama lain sehingga perang itu terus-menerus kecil maupun besar kan itu. Jadi kan ada kemungkinan memang iblis ngerti itu, ada kemungkinan lain dia memang cemburu. Bisa toh? Dia dengki. Maka dia kemudian memprovokasi Adam untuk mendekat ke pohon itu tadi. Itu kan juga dalam rangka, nah makanya kita harus punya pertahanan yang serius kepada iblis karena iblis ini juga tidak mudah menilainya. Disebut objektif yang benar kan omongan iblis lagi, disebut benar ya benar. Jangan mengusah asu bajingan toh. Gitu, memang manusia penuh kedengkian, penuh iri, penuh ambisi, penuh nafsu, penuh keserakan, memang iya toh. Dan ngawur cangkeme ya toh, nulis ngawur, bikin berita ngawur, ngomong ngawur, komentar bikin status ngawur, story ngawur kan gitu kan. Dan memang benar omongannya iblis. Tapi apakah kebenaran itu mencerminkan bahwa iblis objektif? Ataukah dia kebetulan ngomong objektif tapi motivasinya adalah dengki kan gitu. Karena dengki ini kemudian diteruskan oleh anaknya Adam toh, yaitu oleh Qabil terhadap Habil. karena istrinya kakaknya lebih cantik daripada, berarti kue rasa cemburu karo imam ya? Ya, jadi, nah jadi salah satu yang memang akan menghancurkan manusia itu adalah kalau kita hasad atau dengki atau sampai saya itu mencatat Mas Helmi, sampai saya itu bikin catatan untuk acara malam ini itu jadi misalnya saya kasih, jadi misalnya ada lima yang menghancurkan semua usaha dan kehidupan Anda, misalnya bakhil, tomak, bakhil itu pelit ya, tomak itu serakah, kasal itu malas, keset. Terus ikhtikar, monopoli, selalu arep dipek dhewe sembarang. Terus ikhtial, itu curang, urik gitu ya. Nah kemudian yang harus kita bangun adalah sahi, kedermawanan, satori, keberbagian, tasamuhi, empati, tanazali, ngalah, nek jare wong Jawa ya, sama amanati. Artinya kita selalu harus amanah, harus sungguh-sungguh, harus iso dipercaya dan bisa diandalkan, bisa dititipi dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian sekarang saya minta teman-teman kita dengan mengenal ini tadi kan bagian dari gondelan kami dengan Kanjeng Nabi, ternyata ilmunya tidak terbatas. Tema kita ini mau 10 tahun bisa karena kandungan, makanya kan doa yang bagus jenenge sapu jagat di Indonesia apa? Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kalau bahasa lugunya Rabbana atina hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Kan ngono kudune mer, tapi disastrakan di apa namanya? Disusastrakan, diuslubkan, maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek lugu, nek cah cilik, cah SD kan gawe Rabbana atina, ya Allah limpahkan kepadaku kebaikan lo toh, kan nek bahasa Arab kan Rabbana atina hasanatan fid dunya ning di ning dunya dan hasanatan ning di ning akhirat, wakin dan jauhkanlah aku dari api neraka kan. Sama dengan assalamualaikum tadi saya sengaja mengucapkan assalamu warahmatullahi wabarakatuh alaikum, karena lugunya kan gitu urutannya, salamku kepadamu terus rahmat Allah dan barokah Allah untukmu kan gitu kan. Jadi kan alaikumnya terakhir, assalamu warahmatullahi wabarakatuh alaikum. Cuman itu anunya, itu bahasa lugunya ya, bahasa apa ya, jenis lugunya. Tapi kan kita kan selalu pakai sastra, maka bakunya adalah assalamu alaikum, koma warahmatullahi, koma wabarakatuh. Sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah juga kan itu. Dibalik. Kan seharusnya kan kalau lugu kan sobana atina hasanatan fi dunya wa hasanatan fil akhirah wa qina adzabannar, kira-kira gitu ya. Nah Anda kan terbiasa dengan sastra, Pak Nevi meskipun tidak guru sastra tapi kan setiap lukisannya kan penuh sastra. Yeah. Punya arti baru tentang sukun lo jarine. Sukun. Sukun niku wae napa niku? Nah, sukun itu merupakan salah satu lagu Kyai Kanjeng. Loh. Yang apa? Dulu pernah dinyanyikan oleh Cak Nun. Apa itu? Sukun sukun sukun batok. Wah. Ya, batok ya. Ya. Nah, itu. Ya, gitu saja, saya cuma menambahkan. Ya, dinyanyike yo, dinyanyike yo. Ning tetep seluku ya aku ya. Seluku batok. Setelah itu baru nomor berikutnya yang dipersiapkan. Ya oke, okay, ya. Ya oke, okay, ya. Dan enggak usah panjang ya. Ya oke. Okay. Satu sataran aja, yo. oleh-oleh payung mono pacentik pacentik lolo lomba Wasiul Qalbi, jembar atine ya. Wasiul Qulub. Yo. Thank you. lebih lanjut tentang Nabi Adam tadi ya, karena kita kan dari situ gitu. Mas Helmi, kan ada informasi di Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah, tapi juga manusia diciptakan dari tin, dari tanah, dari segumpal tanah kan gitu kan. Nah sekarang kan yang menarik adalah yang kita tidak tahu, kecuali besok-besok kita sampai ke sana gitu ya. Kenapa tadi Allah nyuruh Adam ke bumi untuk cari tempat buang air besar? Karena memang bumi ini kan, yang namanya tanah ini memang zatnya itu zat material. Jadi di bumi ini akan muncul ideologi materialisme yang gila-gilaan. Jadi semua orang sekarang sing jeneng kadunya ini apa? Dalam bahasa Jawa kadunya itu wong sing kok sing apa mikire bondo wae to kuwi jenenge dalam bahasa Jawa kadunyan, yang disebut dunia iki bumi iki gitu, dudu kebumen ya kadunyan. Nah pertanyaan pertama adalah apa, fakta pertama adalah memang bumi ini yang paling kompatibel dengan nafsu lawamah manusia, dengan nafsu benda, dengan nafsu materialisme. Makanya yang menang itu kapitalisme dan materialisme di dunia sampai hari ini, dan semuanya ikut itu. Bahkan membangun agama juga tetap dengan keterikatan terhadap materialisme, membangun negara juga dengan orientasi materialisme, semua kan gitu, gitu ya. Kita nggak akan ngomong panjang lebar soal, tapi pokoknya memang bumi itu kompatibilitasnya adalah dengan materialisme. Dan yang paling rendah dari materi itu apa? Dari itu. Ya yang dibuang oleh Nabi Adam dari surga transmigrasi ke bumi itu kan tai toh. Makanya nek dunia iki sini tai ya, kaget, memang dia kompatibilitasnya dengan tai itu kan gitu. Nah sekarang masalahnya, pertanyaan kedua, di surga nanti ada tanahnya enggak? Apakah hidup di tanah? Kan Allah mengatakan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, jadi ada sungai, berarti ono lemahe to, terus ada kebun to, ada perkebunan-perkebunan, taman-taman dan seterusnya, Eden gitu ya. Jannatu adnin, gitu. Adnin itu artinya Eden itu taman. Adnin jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi sekarang kan yang menarik kan kimia, komposisi kimiawi dan materi tanah di surga sama di bumi sama enggak? Kalau sama, kenapa Nabi Adam untuk ngising harus ke bumi? Kan gitu. Jadi asumsinya, hipotesisnya adalah tanah di surga itu lain dengan tanah di bumi, kan gitu kan? Ini enggak pernah kita pikir loh. Gitu kan? Jadi neng swarga sosok aja nggae jumbleng kowe. Jadi mungkin beda. Jadi nanti kalau bikin rumah di surga nanti mungkin beda. Kalau sekarang kan pakai cakar ayam, pakai beton, pakai apa gitu-gitu ya. Nanti surga mungkin beda. Bahkan wong di surga nanti kita enggak pakai beol kok. Makan sebanyak-banyak tapi tidak baik. Itu kan berarti metabolismenya kan luar biasa. Jadi ada proses eliminasi makanan di dalam tubuh itu sehingga tidak menjadi, atau mungkin pohon-pohon dan buah-buah dan makanan di surga itu tidak memproduksi tai. Bisa tahu? Ya itu bagaimana kita enggak bisa, enggak tahu. Tapi pokoknya nek di bumi kan makan berarti beol, ngising gitu ya. Di surga enggak. Kita makan tapi kita tidak buang air besar. Jadi kemungkinannya kan ada metabolisme yang berbeda, atau makanan yang ada di surga dari buah-buahan atau apapun saja itu memang tidak menjadi tai. Ya. Rano ampase, tidak ada ampasnya. Begitu. Ya. Ya. Tidak ada ampasnya, tidak ada sampahnya gitu ya. Ya, jadi ini jarang kita bayangkan ya. Bahwa ternyata di surga itu ya ada tanah kelihatannya ya, pun ada sungai segala macam, tapi ternyata tanahnya itu beda dengan tanah di bumi. Jadi kalau tanah di sana mungkin dia agak lebih mendorong kepada kerohanian atau apapun gitu ya pokoknya. Beda dengan tanah di bumi kan gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian, oleh karena itu kita hidup ini kan wafil akhirati hasanah. Kalau bisa kita itu ya pinter dunia, ya pinter akhirat gitu. Karena banyak orang pinter tapi bodoh dunia, bodoh urip ya oke. Pinter ilmune, bodoh uripe ya banyak juga. Antara lain kalau pinter tapi kowe keset, pinter tapi kowe medit, pinter tapi kowe hasad atau apa ya? Nek cara Jawane apa Mas? Drengki, dengki, iri segala itu semua akan membunuh, akan menghancurkan seluruh masa depanmu. Dan seterusnya. Nah, di surga nanti mungkin tidak ada ramuan-ramuan atau unsur-unsur kimiawi atau apapun, atau gelombang atau apa ya, atom atau apapun yang membuat kita menjadi manusia lawamah atau manusia amarah gitu kan. Di sana mungkin beda anunya, kimiawinya juga beda, algoritmanya juga beda mungkin itu ya. Wallahu a'lam. Jadi pokoknya kita bersyukur karena kita ini punya panutan dan punya arah yang cetoh. Kalau kita gondelan kelambine Kanjeng Nabi, kan Kanjeng Nabi kemana aja kita melu toh, keseret toh gitu. Dan alhamdulillah kita itu gondelan kelambine Kanjeng Nabi karena Rasulullah itu tidak hanya putranya Pak Abdullah dan Bu Aminah itu. Rasulullah itu adalah juga kekasih Allah yang dimuliakannya tentean, habis-habisan Allah memuliakan Rasulullah. Misalnya Isra Mi'raj, Malaikat Jibril sampai ke langit 7 enggak bisa terus dia. Mungkin karena secara kimiawi dan secara fisika dia mungkin tidak kuat untuk kesana gitu. Mungkin dia akan hancur atau mukso atau apa gitu ya. Rasulullah masih bisa ke Sidratul Muntaha. Masih bisa ke garis terakhir. Meskipun garis terakhir itu enggak bisa kita bayangkan. Enggak bisa kita bayangkan. Lu nek terakhir kan berarti tetap ono konone toh. Tetap ada. Jadi ruang ini kan juga tidak bisa kita bayangkan. Kalau ada bumi berarti ada tata surya, berarti ada galaksi. Terus ada 37 galaksi, ada teratai yang sangat luas di mana alam semesta itu berjajar-jajar planetnya seperti bunga teratai dan kolam teratai itu. Kemudian Allah duduk di atas aras untuk menyayangi semua penghuni dan makhluk-makhluknya di galaksi itu, di teratai galaksi itu gitu ya. Tapi kan di luar teratai itu apa? Jadi kan tidak mungkin manusia itu memahami kehidupan. Gimana cara membayangkan batas ruang? Loh kalau ada batasnya kan berarti sininya masih ada. Iya, jadi kita itu bukan hanya tidak bisa mengukur luasnya ruang, kita tidak bisa membayangkan ketidakterbatasan itu. Karena jadi manusia itu kalau sombong itu memang karena dia selalu makan dari air dari bumi, di air dari tanah di bumi ini. Jadi sombong, wong ora iso mikir, kan kita enggak bisa ngukur. Paling pol kita tahu, oh ada bintang baru, ada planet baru gitu ya, NASA atau siapapun, oh ada 30 galaksi, oh ada Andromeda, ada Milky Way, ada Bima Sakti gitu ya. Ya, itu pun kita tidak lengkap gitu ya. Terus di luar itu kita enggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita menghayati alam semesta itu, kita tidak mungkin mbagusi kan gitu kan. Kita kan mendelosor isone kan gitu. Makanya Allah menurut Rasulullah yang kita gandoli ini, puncak kesadaran manusia dan puncak pencapaian batin manusia adalah sujud kan gitu kan. Berarti sujud itu menurut saya itu satu metodologi atau satu toriko atau satu opsi yang luar biasa, sujud itu. Jadi siapa saja yang gondelan kelambine Kanjeng Nabi, dia adalah ahli sujud, mestinya begitu kan. Karena sujud itu kamu lihat mikro, medium shoot atau long shoot, bagus semua. Jadi wong sujud sak lapangan apik banget ya, di foto ya apik banget. Belum lagi kalau kamu waktu sujud itu saya tanya, raimu, wajahmu dengan pantatmu tinggi mana? Tinggi pantat. Artinya kita disuruh latihan simulasi bahwa kalau kamu salah, kalau kamu melakukan kesalahan dalam hidupmu dan melakukan kebodohan atau kerakusan atau apapun dalam hidupmu, maka kamu akan, harga dirimu akan lebih rendah daripada. Nah, pantat ini kan yang urusan Nabi Adam ke bumi tadi kan, pantat ini kan, gitu kan. Jadi sujud itu menurut saya itu satu puncak ilmu, puncak kebijaksanaan, puncak itu akurasi dari seluruh nilai yang ada, yang dikenal oleh manusia. Puncaknya adalah, titik utamanya adalah sujud itu. Nah, tapi sujud sudah meninggal sekarang. Gitu. Orang apa-apa ya, ini sambil menghormati almarhum ya. Gitu ya. Biar lagu ini sujud ya. Mata indah, bola pingpong. Bocah cilik kecemplung gendrong. Ana sing ana nana aku karo si Sri kabeh ya. Pak Nevi itu sekali kan betul Pak Nevi. Anak kayak Khalifah Junaidi gitu. Dudu. Oke, men sekalian kita sudah sampai ke penghujung waktu dari paket apa namanya, sukun-sukun batok ini ya, sukun-sukun batok, batoke ilailo dan seterusnya. Jadi sekarang alhamdulillah kita sampai pada tingkat kesadaran tentang sujud tadi. itu baru itu sujud loh. Sebelumnya juga masih ada. Jadi sujud itu puncaknya berarti ada tataran-tataran sebelumnya, rukuk. Rukuk itu nek kowe lara migrain ya, yang kamu sakit yang menyangkut kepala ya, sok ngelu piye-piye ngono kae, itu jalan keluarnya adalah rukuk. Kok ngadeg rukuk ngadeg ngono kae. Rukuk sing suwe ngadeg rukuk itu. Itu. Kalau belum sembuh juga sujud. Karena kalau yang sujud itu sudah bukan urusan fisik. Fisiknya hanya mengantarkan takzim kita dan menyerahnya kita, ndelosornya kita kepada Allah kan gitu kan. Nek asline kan ndelosor ta ya. Cocok kan ndelosor gitu. Tapi kan enggak indah kalau ndelosor, maka Allah kasih fenomena sujud. Karena sujud itu idenya Allah, itu bukan idenya Nabi Muhammad, idenya Allah. Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, kemudian Nabi Muhammad kita tiru. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Jadi mudah-mudahan malam hari ini apa namanya kita mendapatkan apa restu dari Allah, ridha dari Allah untuk mendapatkan ilmu baru dan pandangan baru serta hal-hal yang selama ini belum pernah kita hayati dan pikirkan. Maka kita akhiri dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, iman maula wa nasir. Mudah-mudahan semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan dicukupi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.